عرب بودكاست تكلم العربية. أولا، ما معنى علم النحو؟ يعني برتما أبا أرتنيا علم النحو. علم النحو هو علم الحركات في آخر الكلمة. علم النحو إيتو بحث حركات دي آخر كلمة نيا، مثل كان، كبان، كتاب، كي، ضمة، أتو فتحة، أتو كسرة، أتو سكون، دي آخر كلمة نيا. طيب، الكلمة في اللغة العربية تكون اسم أو فعل أو حرف. كاتا دلم بحث عرب اسم نما أتو فعل كتكرجة أتو حرف حروف. الاسم يكون مفرد أو مثنى أو جمع. نما إتو دلم بحث عرب جادي مفرد ستو أتو مثنى دوا أتو جمع بنيا، مثل كان، مثلا طالب مفرد طالبان مثنى طلاب جمع. طيب، والفعل في اللغة العربية يكون ماضيا أو مضارع أو أمر أو مستقبل. دان كتكرجة دلم بحث عرب أنتو زمن ينغلالو أتو زمن ينسدن أتو كتب برنته أتو وقت دبان أكندتان. طيب، هذه الكلمة في اللغة العربية تكون بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة أو بالسكون. كاتا دلم بحث عرب بسجاديد من ضمة أتو فتحة أتو كسرة أتو سكون. لو الكلمة بالضمة اسمها مرفوعة، كلو كتن يأتو دنان ضمة نمنيا مرفوعة، كلو دنان فتحة نمنيا منصوبة، كلو دنان كسرة نمنيا مجرورة، كلو دنان سكون نمنيا مجزومة. وهذا هو الإعراب. دن إتو إعراب أرتنيا جنتي حركات لآخر كلمة نيا. طيب، الاسم لا يكون مجزوما بالسكون، والفعل لا يكون مجرورا بالكسرة. نما دلم بحث عرب تدا ممكن جدي مجزوم دنان سكون، دن كتكرجة تدا ممكن جدي مجرور دنان كسرة. برارتي كسرة إتو خصوص أنتو نما دان سكون إتو خصوص أنتو كتكرجة. طيب، أحيانا توجد كلمة بحركة واحدة فقط، مثل نحن وأمس وأنت وأنتي. كدن كدن دان بحث عرب أدا نما سلالو دنان ستو حركات، مثل كان نحن سلالو دنان ضمة، دان أمسي سلالو دنان كسرة، دان أنت وأنتي كتن يأتو نمانيا مبنية. مبنية مبنية إتو أرتنيا حركات تدأ بيسا ديجنتي دلم كلمة نيا. برارتي كلو حركة نيا إتو ديجنتي نمانيا معربة، كلو تدأ بيسا ديجنتي نمانيا مبنية. جابي كاتا دلم بحث عرب مبنية أو معربة. طيب، الآن سنذهب إلى الجملة. سكران كتبرجي كلمة الجملة. الجملة في اللغة العربية اسمية أو فعلية. كلمة دلم بحث عرب اسمية أو فعلية. الجملة الإسمية تبدأ باسم دائما، Jumlat yang ismi yaitu harus mulai dengan isim selalu. Dan al-jumlah al-fi'liyah harus mulai dengan fi'il daiman, kata kerja. Misalkan, Muhammadun talibun. Muhammadun talibun jumlatun ismiyah. Kenapa? Karena itu mulai dengan ism. Al-waladu sa'idun. Mulai dengan ism. طيب. الآن أنت ستسأل كيف أعرف الاسم. Sekarang kamu akan bertanya bagaimana saya tahu katanya itu ism atau tidak. هذا سهل. Itu mudah. Lihat katanya. Kalau ada alif lam atau ta marbuta atau kasrah atau tanwin atau sebelumnya ya, berarti itu nama. Ulang lagi. Kalau ada alif lam, al-walad, ta marbuta, sayyara, tanwin, maktabun, kasra, ilal bayti, sebelumnya, ya rajulu, berarti semua nama. Kita balik lagi. Jadi, al-jumlatul ismiyatu itu jumlat yang mulai dengan ism. طيب. الجملة الفعلية تبدأ بفعل. كلمات yang فعلية itu harus mulai dengan فعل. Dan فعل itu bisa jadi zaman yang lalu atau sedang atau perintah atau akan datang. Misalkan la'iba al-waladu. La'iba al-waladu. Zaman yang lalu. Yal'abu al-waladu. Zaman sedang. سَيَلْعَبُ الْوَلَدُ وقت أكان datang untuk dekat. سَوْفَ يَلْعَبُ الْوَلَدُ وقت أكان datang tapi lama, jauh. إِلْعَبْ kata perintah. Berarti semua itu jumlah فعلية. طيب. في الجملة الإسمية يوجد مبتدأ وخبر. Dalam jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan khabar. Al-mubtada'u huwa al-kalimatul ula. Mubtada itu yang pertama. Misalkan, Muhammadun mujtahidun. Muhammadun mubtada. Al-khabaru huwa al-kalimatu al-thaniyah. Khabar itu kalimat yang kedua. Mujtahidun. Berarti Muhammadun mujtahidun, Muhammadun mubtada'un, mujtahidun khabar. Al-khabaru yumkinu an yakuna fi wasatil jumlah au fi akhiril jumlah. Khabar itu bisa jadi di setengah kalimatnya atau di akhir kalimatnya. Misalkan Muhammadun mujtahidun jiddan. Muhammadun mubtada' mujtahidun khabar di setengah. Dan yang lain, at-talibu allazi yajlisu fil fasli mujtahidun. Mujtahidun di sini khabar tapi di akhir kalimatnya. طيب. Al-mubtada'u wal-khabaru marfu'un da'iman. Mubtada' dan khabar itu selalu marfu'. Artinya selalu dengan dhamma. Berarti Muhammadun mubtada'un marfu'un wa'alamatuhu ad-dhamma. Mujtahidun khabarun marfu'un wa'alamatuhu ad-dhamma. طيب. الآن الجملة الفعلية. يلعب الولد الكرة. Itu جملة فعلية. يلعب فعل مضارع. فعل yang di zaman sedang. في الجملة الفعلية يوجد فاعل. Dalam جملة فعلية itu harus ada فاعل. فاعل itu subject. Yang melakukan. Berarti kalau mau tahu, الفاعل tanya dengan من. يلعب. من يلعب. Siapa yang main. Siapa yang bermain. الولد. berarti al-waladu itu fa'ilun. طيب. Setelahnya ada maf'ulun bihi, object. Agar tahu maf'ul bihi itu, tanya dengan mada. Apa? Mada yal'abu? Apa yang dia bermain? Jawabnya al-kurata. Berarti al-kura itu maf'ulun bihi. طيب. في الجملة الفعلية, dalam جملة فعلية itu الفاعل مرفوع دائما. فاعل itu selalu dengan ضمة مرفوع. والمفعول به منصوب دائما. Dan مفعول به itu selalu منصوب. Berarti يلعب الولد الكرة تا. يأكل محمد الطعام. طيب. أنت ستسأل الآن. Sekarang kamu akan bertanya. كيف أعرف أن هذا الفعل مضارع أو ماض أو أمر أو مستقبل؟ Bagaimana saya tahu kata kerjanya itu untuk zaman yang sedang atau zaman yang lalu atau akan datang atau kata perintah? Itu mudah juga. Hadha sahlun aydan. Al-fi'lul madi, kata kerja di zaman yang lalu, al-dhamiru fi akhiriha, kata ganti di akhirnya. Misalkan, la'ibta, la'ibtu, la'ibti. Saya sudah bermain, kamu sudah bermain. Al-dhamir fil akhir. Kalau kata kerja untuk zaman yang sedang, kata ganti di awalnya. لو الفعل في الزمن المضارع الضمير في الأول. مثال كان يلعب تلعب نلعب ألعب كتجنتي دي أول الفعل أول كتكرجة. لو في الفعل الأمر في آخره سكون أو ياء. سكون للمذكر أو ياء للمؤنث. كلو كتب برنته دي أخير نية سكون أنتو لكي لكي دان ياء أنتو برنبوان. مثال كان اكتب اسمع انظر سكون سروه لكي لكي كتب برنته لكي لكي كلو برنبوان اكتبي اسمعي انظري دان ياء. طيب كتكر جادي زمن يعني دبان أكان داتنج mulai dengan sin atau saufa. Al-fi'lu fi zamanil mustaqbali yabda'u bisin atau saufa. Sin itu untuk zaman yang dekat dan saufa untuk zaman yang jauh. Mustaqbal qarib wa mustaqbal ba'id. Misalkan sa'usalli, saya akan salat. Saufa adhhabu, saya akan pergi. Masih jauh. Jadi kita bilang di al-jumla al-fi'liyah yal'abu al-waladu al-kurata fi'lun mudari'un marfu'un wa'alamatuhu al-dhammah al-waladu fa'ilun marfu'un wa'alamatuhu al-dhammah al-kurata maf'ulun bihi mansubun wa'alamatuhu al-fatha. Tayyib. Semua yang saya bilang tadi itu asal dan dasar kalimatnya dalam bahasa Arab. Hadha aslul jumlah. Berarti saya tidak bisa hapus. Tayyib. Dan yang saya akan menjelas setelahnya, semua itu tambah di kalimatnya. Kullu ma sa'aquluhu ba'da dhalika huwa ziyadatun fil jumlah. Semuanya yang saya akan bilang setelahnya itu tambah di kalimat niya, tidak dasar atau tidak asli di kalimat niya. Misalan, saya mau tambah lagi di kalimat niya itu, saya mau perpanjang. Yal'abu al-waladu al-kurata fi al-mal'abi. Fi al-mal'abi itu tambah. Berarti kalau saya hapus, tak apa-apa. Kalimat niya sudah artinya lengkap. Jadi fi itu namanya harfu al-jar. Dan al-mal'abi itu ismun majrurun. Lihat sini, fil mal'a bi dengan kasra, berarti itu majrurun. Berarti al-mal'abi ismun majrurun wa alamatuhu al-kasra. Dan huruful jar min ila an ala fi ba kaf lam itu namanya huruf al-jar. Setelahnya harus ada nama, bukan kata kerja. Kenapa? Karena ada kasra. Dan kita sudah bilang kasra itu khusus untuk nama. Saya mau tambah lagi. Saya mau berpanjang lagi. Saya akan bilang yal'abu al-waladu as-saghiru al-kurata fil mal'abi. Tambahnya di sini as-saghiru. As-saghiru itu namanya sifat. Sifat. Lihat al-waladu as-saghiru. Al-walad ada alif lam, as-saghir ada alif lam. الولد مذكر لكي لكي الصغير مذكر لكي لكي الولد dengan ضمه الصغير dengan ضمه الولد مفرد satu الصغير مفرد berarti الصفه صفه itu harus sama dengan kata yang sebelumnya semuanya. Alif lam, alif lam, dhamma, dhamma, fathah, fathah, muzakkar, muzakkar. Gitu namanya as-sifa. I'rabnya, sifatun marfu'atun wa'alamatuha ad-dhammatu. Baik. Bisa jadi untuk perempuan. Tal'abu al-bintu as-saghira tu. Berarti sama. Tayyib. الآن أريد الزيادة مرة أخرى. Sekarang saya mau tambah lagi, berpanjang lagi. Saya bilang يلعب الولد الصغير والبنت الكرة في الملعب. Tambahnya والبنت. Kalau kamu lihat وأتوا ثم di كلمة dalam bahasa Arab itu namanya عطف. Al-Atf. Atf itu artinya kata yang setelahnya akan ikut kata yang sebelumnya. Artinya dalam bahasa Indonesia, dan. Dan. Berarti lihat, al-waladu wa al-bintu. Dhammah, dhammah, alif lam, alif lam, mufrad, mufrad, sama dengan as-sifah. Berarti i'rabnya, معطوف مرفوع وعلامته الضم. بسجد منصوب أتو مجرور. مثل كان آكل السمك واللحم. دنان و دان أتو آكل الأرز ثم الدجاج. دسيني ثم كمديان. أرتنيا كمديان. Tapi sama. Al-arruzza, fatha, ad-dajaja, as-samaka, al-lahma. Semua dengan fatha. Baik. Sekarang saya mau tambah lagi, berpanjang lagi. Dan fokus semuanya itu tambah. Artinya tidak dari dasar kalimatnya saya bisa hapus semua. Dan artinya lengkap. Tambahnya yal'abu al-waladu as-saghiru al-kurata fil mal'abi sa'idan. Tambahnya sa'idan. Sa'idan itu artinya senang. Senang itu namanya halun. Halun. Saya bilang kaifa haluka? Apa kabar? Hal bisa jadi senang atau sedih atau sakit, itu namanya halun. Tapi kamu akan bertanya sekarang, apa bedanya hal dan sifat? kita punya sifat juga sa'idun, hazinun, maridun. Bedanya di sini, hal itu harus jadi mansubun dengan tanwin fath. Berarti bilang hadara Muhammadun sa'idan. Muhammad datang senang. Atau hadara Muhammadun hazinan. Muhammad datang sedih. Atau hadara Muhammadun maridan. Muhammad datang sakit. Itu hal. Kalau sifat hadara Muhammadun as-sa'idu. Muhammad yang senang datang. Hadara Muhammadun al-hazinu. Muhammad yang sedih datang. Hadara Muhammad al-maridu. Muhammad yang sakit datang. Dan itu bedanya. طيب الحال منصوب دائما. Hal itu selalu منصوب dengan fathah. Berarti bilang sa'idan halun mansubun wa alamatuhu al-fatha. Bisa jadi untuk mu'annath, perempuan. Hadarat al-bintu sa'idatan. Anak perempuan datang senang. Sekarang saya akan tambah lagi dalam kalimat niya. Yal'abu al-waladu Muhammadun as-saghiru al-kurata fil mal'abi. Tambahnya Muhammadun. Di sini saya bilang yal'abu al-waladu Muhammadun. Kamu faham sekarang al-waladu itu sama dengan Muhammad. Al-walad Muhammad dan Muhammad itu al-walad. Berarti artinya sama. Misalkan kalau saya bilang al-khalifatu Umar ibn al-Khattab. Atau Umar ibn al-Khattab al-Khalifa. Al-Khalifa itu sama dengan Umar dan Umar sama dengan al-Khalifa. Itu tatabahasannya artinya al-Badal. Al-Badal. Al-Badal itu artinya ada dua nama tapi bisa ganti. Al-Khalifa Umar. Umar al-Khalifa. Kalau saya bilang al-Khalifa, kamu faham Umar. Kalau saya bilang Umar, kamu akan faham al-Khalifa. Berarti yal'abu al-waladu Muhammadun. Muhammadun itu namanya badalun marfu'un wa alamatuhu ad-dhamma. Tayyib. Badal itu juga ikut nama yang sebelumnya, yatba'u ma qablahu. Berarti kalau saya bilang ra'aitu al-walada Muhammadan, sallamtu ala al-waladi Muhammadin. طيب الآن أنا سأقول الجملة الفعلية بالفعل الماضي. Sekarang saya akan bilang kalimat niat dengan zaman yang lalu. Misalkan la'iba al-waladu al-kurata. في اللغة العربية الفعل الماضي والفعل الأمر مبني. Dalam bahasa Arab, kata kerja di zaman yang lalu dan kata kerja di dan kata kerja perintah itu mabni. Dan kita sudah bilang mabni itu artinya kita tidak bisa ganti harakat di kata kerja. Misalkan la'iba, selalu la'iba, akala, sami'a, fahima, selalu dengan fath. Berarti la'iba itu fi'lun madin mabni. Mabni, tidak mu'rab. Mabni ala al-fathi. Jangan bilang al-fathati, karena al-fatha khusus untuk i'rab dan al-fath khusus untuk al-mabni. Yakunu mabniyan ala al-sukuni wal-dhammi aydan. Kata kerja di zaman yang lalu itu bisa jadi mabni dengan dham dan sukun juga. Misalkan la'ibtu, la'ibta, la'ibti, la'ibna, Lihat akhir kata kerjanya. Bukan akhir semua kata, tapi akhir kata kerja. La'ib. Sampai huruf ba itu akhir kata kerja. Di sini tetap sukun. La'ib tu. La'ib sukun. La'ib ta. La'ib na. Berarti di sini فعل ماض مبني على السكون. طيب الأولاد لعبوا. أنا sudah bermain. لعبوا. Lihat akhir kata kerjanya. Kamu akan lihat dhammah. لعبوا. بو. Berarti di sini فعل ماض مبني على الضم. طيب kalau mau bilang kalimatnya dengan kata kerja perintah, bilang il'ab ya Muhammad, il'abi ya Fatima. Kata perintah itu mabniyun aydan, mabniyun juga. Il'ab fi'l amr mabniyun ala sukun. Tayyib. Misal atau contoh yang saya sudah bilang tadi itu la'iba al-waladu al-kurata. Di kalimatnya itu ada maf'ulun bihi. Yujadu maf'ulun bihi. Kadang-kadang kamu akan membaca di buku-buku yajlisu al-waladu. Anaknya duduk. Aina al-maf'ul bihi? Di mana maf'ul bihi itu? Itu jenis kata kerja di bahasa Arab. هذا نوع للفعل في اللغة العربية اسمه الفعل اللازم. Berarti الفعل اللازم itu kata kerja tidak perlu ada مفعول به. فعل وفاعل فقط. Kata kerja dan فاعل subject جاء. Tidak perlu مفعول به. Tidak ada. Dan kalau kata kerjanya itu perlu maf'ulun bihi, namanya al-muta'addi. Misalkan, yaqra'u al-waladu al-kitaba. Anaknya membaca buku. Membaca apa? Buku. Mada yaqra'u? Yaqra'u al-kitaba. Maf'ulun bihi. Namanya fi'l muta'addi. Al-muta'addi. Ulang lagi. الفعل اللازم tidak perlu مفعول به. الفعل المتعدي perlu مفعول به. مثال كان يخرج الولد يجلس الطفل. Itu فعل لازم. يأكل الولد الطعام. يسمع الرجل الأذان. Itu فعل متعد. طيب. Semua nama yang saya bilang tadi itu nama untuk mufrad. Satu aja. Bagaimana kalau muthanna atau jam'a? Dua atau banyak. Misalan, yal'abu al-waladani al-kurata. Sekarang kita bunyi dua anak. Bagaimana saya tahu? Lihat namanya. Ada alif nun. Kata di bahasa Arab kalau ada alif nun artinya untuk dua. Musanna. Ya'kulu at-tiflani at-ta'ama. Yadhhabu at-talibani ila al-fasli. Bisa jadi dengan ya' nun juga. Tergantung i'rabnya. Misalkan ra'aitu al-waladaini. Sami'tu at-talibaini. Ni itu musanna. Ada juga jam'a. Misalkan al-muslimuna, al-mu'minuna, al-mu'allimuna. Itu namanya jam' muzakkar salim. Tahu dengan waw nun. Al-muslimuna waw nun. Al-mu'minuna waw nun. Bisa jadi juga dengan ya nun tergantung i'rabnya. Misalkan ra'aitu al-muslimina sallamtu 'ala al-mu'minina. Apa bedanya musanna dengan ya nun dan jam' muzakkar dengan ya nun? Apa bedanya di harakat? كلو مثنى المسلمين فتحة كمديان كسرة، كلو جمع مذكر سالم المسلمين كسرة دلو ستلهنية فتحة. طيب أذا جوجا جمع المؤنث السالم، جمع أنتو برمبوان بانيا، جمع أنتو برمبوان إتو دنان ألف تاء، بلان حضرت المسلمات، رأيت الطالبات dengan alif ta. Tapi kamu akan bertanya, kenapa di sini ada kasrah tapi tidak ada huruful jar? Ra'aitu al-muslimati. Sebabnya karena jam'ul mu'annath salim itu mansub bil kasrah. Mansub dengan kasrah bukan fathah. Bukan seperti ra'aitu at-taliba. Tidak. Kalau jam'ul mu'annath salim ra'aitu الطالبات بكان الطالبات. Dan karena pelajarannya itu untuk pemula, saya tidak akan bilang i'rab al-musanna dan jam' al-muzakkar dan jam' al-mu'annath lengkap. Itu insyaAllah cukup. Dan itu pelajarannya untuk hari ini. Kita sudah belajar semua tata bahasa yang dasar dalam ilmu nahw untuk pemula. Dan perhatian, kamu harus ada dasar bahasa Arab dulu setelahnya belajar ilmu nahw. Karena ilmu nahw itu khusus untuk berbaiki bicaranya, berbaiki katanya. Kalau kamu tidak belajar bahasa Arab atau tidak bisa bilang bahasa Arab, bicara dengan bahasa Arab, tidak perlu belajar ilmu nahw dan as-sarf dulu. Belajar bahasa Arab dulu, setelahnya mulai belajar ilmu nahw dan as-sarf. Dan juga yang penting, faham syntax dan dasar ilmu nahw, bagaimana saya bisa berpanjang kalimatnya dan apa yang asal dan dasar di kalimatnya, apa yang ditambah, apa yang saya bisa hapus. Tidak fokus di i'rab saja. Fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu. Tidak perlu itu. Hanya cukup fa'ilun marfu'un wa alamatuhu ad-dhamma atau fa'ilun marfu'un. Alhamdulillah. Yang penting pakai, bagaimana saya bisa pakai ilmu nahwi itu dalam bicara saya dan dalam bicaramu. Itu yang paling penting dalam bahasa Arab. Saya Al-Ustaz Shadi dari Mesir, sekarang tinggal di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Podcast. Takallul al-Arabiyyah.